Ana belik dikeki wit gedhe supaya banyune niku apik. Lah bareng rae ning banyu apik sampean tukul aku, tuku aku. Aku wa ilange wit nyenengno aku. Aku wa goblok kabeh wong-wong asline. Cina, aja digedhingin temen-temen sampean Cina. Kita kalah dengan Cina dalam berdagang. Cina rukun salammu ra rukun. Ngerti tanggane dodol soto sebelahe dodol soto. Ora payu kabeh. Ate ora api-apian bumbu ning santet-santet. Santetane rusak sampean. Dhewe arep nganggo batik akhire milih ijo. Ternyata tangga sing digedhingi wis ijo. Arep nganggo kuning, tanggane sing digedhingi malah kuning. Kudune nganggo blontheng. Aja kok malah udo. Lah teng mriki niku nek ora gelem tahlilan, ora gelem yasinan, niku malah ora ndongake wong mah. Wong mati malah ngaramno dongawane wong urip nang wong mati. Lah niku kafir sampeyan tak kandhani. Lho niku lho eleke ajaran kaya ngoten niku niku ngrusak wong. Maune iki ra gelem, aku mau numpak iku tak elene wong goblok. Lah sampeyan ngerti ndi Mas? Aku arep ning kutho Banjarnegara. Lah terus arep ngojek, mau aku ojek iku elek. Akhire nopo? Ora ning pasar malahan, anak bojone bongko ra omah mangan. Lah sami ora gelem tahlilan, ora gelem yasinan kabeh dielek-elek. Akhire sing mati ora didongak. Dongake. Iming niku wong-wong kaya ngoten niku rusak enak teng riku to. Mboten ngrusak sinten-sinten, ngrusak awake dhewe. Jadi kula niku paling sedih ajaran kaya ngoten niku nek ngrusak. Saiki salafi rumangsa paling apik, jenggoten apa-apa. Bareng sing dijak jenggoten ora gelem wong pancen ra duwe jenggot, nesu. Akhirnya dibom, akhirnya dhewe-dhewe mah mati. Lha nek meng butuh matimu ya aja suwe-suwe to. Tapi ya goblok niku tukang ngebom niku. Pemimpinnya niku nek yakin ngebom niku gara-gara mlebu swarga. Ngopo kok ora pemimpinnya dhisik sing mati? Kok sing dikongkon wong li? Wong li ya sing dikongkon kok ya gelem lah pancene goblok. Dadi iki, dadi aja ngoten niku bangsa niku wis duwe. Kanjeng Nabi dadi nabi, bangsa Arab niku senengane akikah niku serem. Nek nyembelih ben anake hebat disembelihke singa. Mangke bayine dilabur getih singa niku tradisi sadurunge Nabi. Ben anake niku sesuk nek perang menangan sembelihke jaran perang. Ben anake nek dagang laris disembelihke unta dagang. Ben anake dadi kuli laris belehke bigol. Karo Kanjeng Nabi ngoten niku didandani nyembelihe tetep, nggih. Neng wedhus loro, nek lanang, nek wedok si siji. Terbang niku mbiyen alate wong gemblung niki. Nah niki. Saderenge Nabi niku nek ana wong terbangan mesti tengahe ana wong wedok udo joget. Utawa nek ana wong ning pasar kok ayu ngono diterbangi, bokongmu, bokongmu. Tapi kali Kanjeng Nabi wong udoe dihilangi. Terus sing bokongmu nek diilangi digenti tola albat badru lho niku Kanjeng Nabi wong tawaf niku mbiyen udo sadurunge Kanjeng Nabi muter udo mintul-mintul niku nek kepengin oleh bojo ayu mandek ning ngarepe Lata Uzza nek pengin sugih mandek ning patung Hubal niku mboten kok terus diilangi kabeh mboten mutere tetep balekno ya tawaf iki apik tetep ning diklambeni. Lho carane ngoten niku aja kaya saiki apa-apa Hindu, apa-apa musyrik. Lho tugase ulama niku ora kok glundungke kayu, meceli kayu supaya iso dadi omah. Lah saiki angger dalil diglundungno ora dipacaki. Ulama niku tugase niku goleki lenga teko jero klopo. Lah klopo iki ya diplatoki, ya dipisah, ya diperes, diblondo sampe dadi lenga. Lah apa gaene ning kene lho ana lenga kang glundungno ngene tok. Lha sakniki kan tiyang niki kata iki lho dalile ning ngene tok glundungno. Lah ya apa engko wong kaya ngono. Nek meng glundungke kayu rasa dadi menungso tarsan iso. Gusti Allah niku ora gawe klambi, gawene kapas. Tugase wong alim niku mecah kapas supaya dadi klambi. Lho niku ulama niku kaya ngoten niku. Dangdutan alate setan. Kiai ora entuk mandeg jiko gitare. Jiko organe. Ketipunge jiko artise diklambeni. Akhire perdamaian perdamaian lho mulai iblis iku karo kiai stres tenan. Alat entek. Jiku iki kabeh karo kiai didandani kabeh. Lah nek karo salafi karo napa kesenengan iblis alate utuh. Wong iblis iku karo patung wis stres saiki. Biyen patung niku alat nyasarke wong. Sakniki patung ra payu ning mriki. Mula kula seneng nek ana wong bangun patung, seneng kula. Nggo ngece iblis lho, patungmu ra payu to. Lha kok malah ana wong gawe patung ra oleh. Sopo saiki sing nyembah patung lho sopo? Ora ana patung malah diuyui saiki. Sampeyan gawe apik-apik diuyu wong sampeyan nesu mboten. Ngamuk mboten sampeyan gawe barang apik kok dirusuhi ngono diuyui ngono. Nesu mboten. Iblis ya paling jengkel patunge diuyui mulo gawe yo patung sing akeh nang uyu ana. Ora kok malah ra entuk gawe patung. Seneng kan iblis. Nek musuh kiai ini stres pokoke. Kuburan, biyen alat golek nomor. Karo kiai jikok kuburane dandani nek mrono tahlilan. Sampai lho kok ora payu meneh. Terakhir misalnya akik iku mbiyen nggo nyasarke menungso karo kiai jikok idol dinggo perhiasan iblis stres iku lha nek musuh wong ngoten-ngoten niku tekes seneng kene iblis tambah subur. Musuh kiai ini, wong iblis niku sakniki wis ngerti. Wis operasine wis operasi jilid 2. Wong Islam itu dikei barang elek wis ora doyan, mulo saiki ben rusak dikei barang ah. Ape? Sampeyan kon mateni wong mesti ora gelem patenono kae. Mula sing ditekake ora kon mateni wong tekake khilafah Islamiyah ngono. Akhire begitu khilafah Islamiyah dicekel hasilnya dadi ISIS paten-paten. Antenan sampeyan dikongkon rumangsa paling apik, ora gelem. Sampeyan paling apik, paling top mesti ora gelem. Mula karo iblis sing ditekakno dudu napa-napa, gawake katok cingkrang, gawake jenggot, gawake ubel-ubelan. Hasilnya napa? Suwe-suwe rumangsa paling apik elek-elek liya liyane. Santri-santri niki kok diparani apa di iblis teko kok wong wedok tatonan rambutnya abang katoke cekak. Sampeyan mesti langsung ra doyan iki setan-setan-setan ngoten niku. Tapi nek sing teko kok wedok jilbaban mlipit mesti sampeyan langsung gelem. Tapi hasilnya ya padha digawa nang biyen sampeyan temek-tem temek ya padha mawon hasilnya hati-hati. Wong niku jenenge fabi izzatika fa aghwainahum dengan dan demi kemuliaanmu ya Allah tak sus tak sesatno menung menungso lho niki lho wa ja'alnakum syu'uban dilindungi karo undang-undange Gusti Allah Joko iki ra oleh iki ra oleh tambah adoh niki le ngayak tambah kudu tenanan kok zaman teng zaman Nabi ayakane ci apa ayakane wis rapet dateng kriki ning iso mlebu ana watu ana krikil ana apa ayakane ya kudu beda. Beda lah kaya ngeten iki lak ndamel ayakan to sakjane niku. Kersane tiang-tiang niku paham. Niku teng Arab niku dijelaske Nabi langsung paham, tapi nek teng kriki jelaske Nabi mawon angele mboten umum. Wong mriki luwe ngerti Gatut kok kocok timbangane Kanjeng Nabi. Mula teng mriki kiai-kiai sampai gawe cara beda-beda damel ayakan macam-macam. Sing bodho-bodho, sing desa-desa ora ngerti bahasa Arab, goblok-goblok ben kenal Kanjeng Nabi diulangi Kanjeng Nabi Muhammad lahir ana ing Mekah dinane Senin 12 Maulud tahun Gajah. Lah niku kanggo wong Jawa sing ora ngerti bahasa Arab. Sing ngerti bahasa Arab karuan. Wassalamun mustamirun. Niku bahasa Arab ngerti. Ya hanana, ya hanana. Niku carane Habib Syekh. Ya hanana Nabi Muhammad. Zalikal fadlu minallah. Kok kok kok. Ya hanana carane Habib Syekh. Lah ana sing pengin selawatan ora iso maca, ora iso napa meng gawa gendera. Puter ngene tok. Ye. Terus gue jempol ini rombongan caranya benten-benten ini yang tua-tua ini coro wong nafasnya wis kendo. Ya Nabi salam alaikah ya Rasul salam alaikah. Oh ini wis tua ya coronya nafasnya sing rada kan kendo. Nah sing ibu-ibu wong senengane karo joget, kei selawatan sing nyenengno. Lagune dang dangdut ya Rasulullah salamun alaik dereng dereng ya Rafi'ah. Lah isa ta kandhane kok. Adbata ya ji. Ya wailal junti wal karami, duhai senangnya pengantin baru. Ini aku lakune sing senengane dangdut ya dangdut. Jadi aku ulama merikin aku benten-benten caranya ngulang. Oh jadi seragam ke masyarakat. Sing senengane India kayak India. Ya Rasulullah salamun alai, ya Rafi Asya Niwan Taraji Adfan Tayyaji, ya Uhaylal Nakhnu Jiranum Bidal Harami Harami Liksa. Ini ku India. Tumhi ho mata ru tumhi ho. India kita kandar ni. Dilalah sing seneng Jawa. Seneng Jawa ya kei. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam. Terus no. Ya Habib salam alaika, ya Rasul salam salam alaika. Praune wis nang ya biup ya banyu sinalah ora cem lagi putus cinta, lagi keloro-loro ya, yang lagi putus cinta kayak ini. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Yen arep cerita karo sapa lho niku lagu niku lagune Nurhana niku lho nggih ta ono kek icara mula kula mbiyen cah cilik-cilik nek tak ulangi selawatan lagu anak-anak niku kan enten lagu niku sing terkenal niku macet lagi gara-gara si Komo lewat yen ono ngoten niku. Ya badro tim tim pinaja kula kamal di balang karo ya ojo iku jare. Lah niku carane beda. Beda wong tambah ado memperkenalkannya. Lah niku mula lawak dhewe niku saiki karepe kudu dipuwadake kabeh seragamke kabeh. Mboten saged wong waja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'a. Rafu lah Kanjeng Nabi niku teke wong akeh mulo misale kaya selawatan beda. Beda. Mulo seje selawat niku kali wayang. Wayang niku teke wong Jawa mulo pantese meng basa Jawa. Om bumi gonjang kanjing langit kelap-kelap. Niku bahasa Indonesia elek. Om bumi berguncang-guncang langit kedip-kedip ora dadi. Indonesia Raya niku pantese meng bahasa Indonesia tok. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Niku basa mriki mawon rusak punan. Indonesia lemah banyune nyong rusak. Angge adan itu mboten iso dirubah-rubah niku wis carane mriki mawon. Hayya 'alas shalah. Coba dicara liyane bubar. Hayya 'ala sholat, hayya 'ala sholat. Rusak lah. Mula ulama ora ana sing ngrubah niku ora ana. Mangsamu kiai iki ngawur mboten sedaya enggak ada dasar. Meng berhubung wong-wong niku ngajine teng dhuwur ora ngerti dasar. Dasare tapi sebab ora ngerti dasare yuk kemlinti ngoten niku mawon. Mula aja. Lha niku lho. Lah sakniki niki mboten purun. Karepe niku kudu dipadake kabeh. Kenapa akhirnya ukhuwah niku ilang? Cinta kasih niku ilang. Lho Gusti Allah ning donya iki gawe wong Yahudi. Aja diketingi wong Yahudi iku. Nek sampean kalah, salah e sampean goblok. Kok nyalahke wong pinter gara-gara goblok? Ya salah sampean. Aja disalah-salahke. Nek kepengin pinter luwe pinter kaya wong Yahudi, ayo sinau. Aja meng dina-dina meng babakan bid'ah wae. Ayo menek rembulan. Menek srengenge, cek pinter ngaji Quran kita pelajari yang betul. Ora kok anggere ana wong luwe pinter disalah-salahno. Yahudi kenapa pinter? Yahudi belajar wis suwe. Nek sampean dijak Yahudi kafir, ya ket biyen Yahudi ki kafir. Yahudi kurang ajar, ket biyen. Tapi awak dhewe ora iso pisah karo wong Yahudi. Kapan nek lunga haji, wong Yahudi iso gawe pesawat, awak dhewe nyewa pesawate wong Yahudi. Lha Pak Habibie kon nggih pesawat ora dadi, wong pesawat kok dijenengke tetuko. Sing teko ora tuku-tuku, sing tuku ora teko. Teko ya rusak. Lho niku awak dhewe digekke Allah Nasrani, ora petuk nek sembayang ning masjid wong kono ning gereja. Tapi nek pas wis rabi petuk wong Nasrani kapan? Nek 20 tahun pernikahan bojone dhewe rupane elek, wis kusem-kusem, mesti golek wong Nasrani sing teng Prancis, sing pinter gawe wedak, pinter gawe parfum engko raine apik-apik maneh, sakinah mawaddah warahmah mah. Male lan di pasrake wedak Madukara bubar. Wong beras dideplok ya blontheng kabeh. Lho niku Cina, aja dikethingin nemen-nemen sampean Cina, kita kalah dengan Cina dalam berdagang. Cina rukun salammu ora rukun. Ngerti tanggane dodol soto sebelahe dodol soto, ora payu kabeh. Atek ora api-apian bumbu ning santet-santet. Santetane rusak sampean. Lha kono rukun nek wis kene soto, kene ne dodol sego goreng. Kene sego goreng sebelahe niku dodol bakso. Lah nek awak dhewe mboten soto, soto kabeh. Salak, salak kabeh. Niku tukang pijet kabeh. Ngene niku mulo ribut. Mulo kata sakniki ribut, selawatan, selawatan kabeh mulo kene selawatan do ribut karo sing selawat. Selawatan. Lho niku, lene iki jane awak dhewe sing rukun. Allah niku gawe beda. Beda. Lanang karo wedok nek digawe padha arep lapo sampean? Mula lanang kawe wedok niku beda supaya rukun. Lah nek lanang karo bentik sampean. Lho niku. Lho ngeten-ngeten iki Allah sing damel, mula yo sing rukun. Gusti Allah gawe manuk perkutut, awak dhewe seneng perkutut ning Gusti Allah ya gawe tikus got, awak dhewe gething tapi nek tikus got niku entek turahan panganan sapa sing entekke nek ora tikus. Ngayo, sampean senengane pitik urip tapi gething karo garangan. Padahal nek ora ana pitik mati, garangane ya ora ana sing mangan. Lah nek pitik mati uncalke dipangan garang. Garangan lho koyo ngeten iki mbambahi dhewe mbiyen rukun. Ngoten lho, ana wit dikemuli. Niku ora kok arep nyembah wit cek gak ditebang. Lah dene terus digoni terus disembah wong sing salah niku sing nyembah niku mboten. Ana mbelik dikeki wit gedhe supaya banyune niku apik. Lah bareng rae ning banyu apik sampean tukul aku, tuku aku. Aku wa ilange wit nyenengno aku. Aku wa goblok kabeh wong-wong asline. Wis ngerti manggon ning lereng gunung dhuure ditebang, ya longsor aja calano sapa-sapa nang mlayu wong. Tapi sakniki wong gawe masjid kuwi Gusti Allah dibujuki kok. Gawe masjid tapi sing adzan kaset. Sing ngaji kaset. Malaikat nilik nyatet ganjaran ra petuk wong petuke kaset. Akhire bareng ana bencana, Allahu Akbar, Allahu Akbar jare malaikat jarno Mas iku kaset. Lha kaya ngeten-ngeten iki lho ya Allah. Iki pengertian-pengertian dasar niku ilang. Lha mula Quran supaya wong niki paham kawitane niku Fatihah niku ndase bismillahirrahmanirrahim sebutan asmane Allah. Mula para santri, para kiai, wong NU niku ning dinti meng dikir nyebut asmane Gusti Allah sebab perintah pertama sebutan asmane Gusti Allah. Cek ngerti nek Allah niku Ar-Rahman, welas asih ing dalam dunia lan akhirat. Napa mawon nek seseneng ning dunia berarti untuk welas asih ya Gusti Allah. Nek sampean iso nglakoni welas asih ning dunia, sampean bakal petuk Ar-Rahim. Mula wong nek sregep dzikir atine welas asih. Mula wong nek maca Fatihah kok bismillah ilang, atine watos e ora umum. Soalnya orang duwe pelajaran ngulang Rahman Rahim Gusti Allah. Lho awak dhewe ning ndi? Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Meneh sesuk teko. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Allah yang kriting. Lho iki masyaallah. Lho niki lho. Nah, waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arofu ben do pangerten jen beda-beda. Nek sampean wis pangerten sampean bakal napa entuk derajat inna akramakum indallahi atqakum. Sampean bakal dadi wong sing wedi karo Gusti Allah. Wong ngerti cen beda-beda ora bakal alok-alok Yahudi, ora bakal alok-alok Nasrani sing gaenane Allah, ora bakal ngetok sikile nyambek sing mangan pi titik tadi sampean bakal tadi wong sing kenal Allah. Wong sampean ngerti nek jan beda-beda niki digawe kali Gusti Allah. Lho ngono tok kadang pahamane angel. Amma ba'du. Dempon mukadimah ngaji rampung. Niki kayak pembukaan kula rung mulai. Sami-sami. Setengah setunggal. Oh nggih, mpun mukadimah mawon nggih. Pembukaan mawon terusane sesuk nek sampean ra kapok, nek kapok wis. Dene iki niku dasar sik, kita pegang betul. Bile Allah niku cendamel beda. Beda, terutama ibu-ibu niki kula suwun. Soale bangsa niki diterancam karena kelakuane wong wedok. Sebab elek apike negara apa jare wong wedok. Wong wedok niki kuncine donya sampean yo. Almar atau imadul bilat, ida solukat solukal bilat, wa ida fasadat fasadal bilat. Wong wedok icagae negoro, elek api negoro. Apa jare wong wedok ni wong wedok apik negoro ni apik, wedok elek negoro ni elek. Lo kok iso wong wedok sing ini kok cagak negoro? Yo centeng riki cagak negoro. Wong lanang nyagai. Kok guyu lah pasalnya. Cagake negara niku wedok. Sebab elek apike anak apa jare wong wedok. Bapak nitip anak paling 15 menit wis mlayu udut. Tapi ibu dititipi anak sangang wulan ngandung, 2 tahun nyusoni. Mula wong wedok niku di hadapan Allah niku masya Allah luwih mulya timbangane wong lanang tak kandhani. Wong wedok niku nek golek ganjaran gampang, wong lanang ganjarane angel. Wong wedok niku golek ganjaran gampang, mlebu swargane cepet. Angger tetep dadi wong wedok ora dadi wong lanang. Lha sakniki wong lanang niku nek entuk kepengin entuk ganjaran perang, niku kudu nggawa pedhang lunga perang. Wong wedok mboten angger pun mulai gelemeteng niku pun diitung lunga perang punan. Wong lanang kudu lungge, wong lanang kudu poso. Awan ngeten niki, mula kaya kula niku ora tau nang awan ra poso, kula poso terus nek awan. Soale kepengin entuk ganjarane poso. Wong wedok anggar gelep wis meteng niku diitung entuk ganjarane poso senajan mangan mawon awan. Turu senajan bengi niku ngorok diitung tahajud. Mula wong wedok sing anake akeh niku dongane mandi. Soale tahajute suwe karo posone suwe. Mula sakniki wong wedok ra patek mandi wong dora gelem mana. Wong lanang niku salaman karo bojone ngeten niki. Wong lanang mek entuk ganjarane salaman. Wong wedok angger gelem nyucup tangane sing lanang entuk ganjarane Hajar Aswad. Mula wong wedok digawe metiti supaya ora entuk ganjarane Hajar Aswad salaman we. Mah. enggak berharga sekali diriku mencium tangan laki-laki. Apa itu? Dia yang mestinya cium saya kan yang lebih dicintai. Mula wong Prancis niku wong lanang ngambung tangane wong wedok. Ya ora entuk apa-apa malah oleh tuh. Terus tapi nek wong wedok ngambung tangane bojone ngene entuk hajar aswat, wong lanang mengentuk ganjarane salam salaman. Wong lanang turu sing wedok jejeri entuk ganjarane salat ngarep Ka'bah. Wong wedok wong lanang mek oleh ganjarane turu. Lho wedok niku saking gampange mlebu swarga sampean. Ning pas wete tetep wong lanang. Passwordnya, no passwordnya, mulai sama nang rabi, nang oleh ganjarannya hajar aswad. Lewang lanang wedok kok ganjarannya gampangnya kaya ngoten niku kok penuh barokah kehidupannya. Sebab wong wedok niku ibaratnya power bank, ibaratnya niku setrum kudu nyetrum anak. Sebab anak 24 jam niku karo wong wedok gendong ya wong wedok. Nek wong wedoke pinter sholatullah salamullah. Nek wedoke bodho ya bang toyib. Lha mula wong wedok niku saking barokah gedene, jiwit niku mawon barokah. Ngelus sirahe anak 7 miliar saraf bangkit. Mula sampean aja anake pasrahke pembantu gak. Dopeni dhewe. Elek apike donya apa jare wong wedok mula pinter-pinter milih babon. Elek-elek titik rapopo sing penting pinter angkrem. Papong wedok niku tugase angkrem, masyaallah. Abot. Tuncunjine donya niku teng wong wedok mboten teng wong lanang. Wis blas ra kanggo wong lanang niku. Kula lanang mulo kula ngakoni wong lanang niku ra kanggo dalam membentuk generasi, ra payu, aja kemlinti. Nek nuturi tok pinter. Bu, mbok anak iki digendong ngene-ngene lho, Bu. Tapi begitu ngising Bu. Anake Bu cewek. Lho anak nangis niku bapak ora ngerti kok ning mbok niku ngerti iku tangise anakku, mbok ngerti. Wong kula nek jemput sekolah mau anak kula metu kula bingung anakku sing endi iki ya. Napa sampean ngerti anake lak ngerti-ngerti gedhe ngoten napa nggih? Apa sampean tau ndulangnya ngono nek karo wong wedok galake ra umum. Padahal sampean rano itu tinggal lungo ya tari India sampean. Joget cekelan cagak nggih. Lanang niku, lanang ora kanggo uripe ning donya niku. Kaya walang ya lho. Walang niku nek bar kawin karo sing wedok dipangan karo sing wedok nggo persiapan mangan pas meteng. Ya sampean asline ya mek ngono ki tok. Kanggone niku mek ngono tok. Dadi ora ana kanggone. Wong lanang niku kanggone niku mung siji urip ning donya niku. Napa? Nata petarangane babon. Supaya babone angkremean anteng. Dadi wong lanang niku sak umur-umur tugase nyenengke babon nang angkrem wis mek ngono tok. Lho kula barang niki nggih. Wong wedok nyekel dhuwit 50 juta pantes, tapi ning sake wong lanang ngono 500.000 mawon saru. Wong wedok dinae dhuwit 1000 dipangan sak keluarga, tukoke uyah. Wong lanang nyekel 10.000 entek di ngobong congore. Lha gitu. Lha kula niku napa? Kula krungu soale. Teng terminal Banjarnegara niku enten opor-opor congor iki dodol opo? Dodol rokok. Ya Allah. Tekan warna sapa mboten opor-opor congor ning omprong-omprong bacot. Niku basa mriki wong kula ngangge basa mriki kok. Wong wedok kaya dhuwit 1000 tukoke micin nggo sak keluarga. Wong lanang 30.000. Jajakno wong wedok liya. Mula sampean gledhai iku sake wong lanang iku. Tekan ngomah sake deloki ana dhuwite apa ora. Ngono niku. Wong lanang iki nek nyekel dhuwit rada medeni soalé. Senonggo ta. Ora mule-mule wong wedok niku ya kudu nangisan. Amane dadi wong itu sing pinter nangis. Soale wong lanang ya ora kepengin duwe bojo kaya tentara, ora kepengin. Apa? Ya kala-kala ya nangis iso dilus-lus gitu ta. Wong wedok ya takok duwite endi Mas? Ngene takokke. Soale wong lanang nek ora ditakoni duwike, ora mulih duwike niku. Dadi wong lanang niku tugase sak umur urip nyambut gawe. Ora ngerti awan, ora ngerti tugase napa to? Nyenengke babon nangkrem supaya tetesane apik. Mek ngono tho. cokok malah babonnya angkrem tinggal ngeladung babon liya. Enten ngoten niku. Wonge teko endi? Aja. Tetesane niki sing sakno. Lho sampean niku, mulane wong wedok niku atine lara. Wong wedok niku atine membelah, niku setrume rusak. Mula nyetrum anak-anake kon konslet. Autis barang niku. Nggih. Mula sampean nek angkrem kok ora ayem kondo, Pak. Aku angkrem kok ora ayem, Pak, nek randi vario anyar. Tukoke. Aja ngaku dadi lanang nek ora iso nyenengke wong wedok apa meneh kok ngaplokan. Wis sing kudu dudu lanang iku. Nanti ketoke tangane kon nganggo rok. Lha tugase wong lanang iku nyenengke babon supaya babone anteng, angkreme tenang, ora munggo mudhun petarangan, ndoke mboten koplak. Kudu pinter nyambut gawe, totolane aja ado-ado saka petarangan. Engko lak tetesane apik-apik. Lah nek tetesane saya sedaya, donya niki beres. Mula sampean dadi wong wedok ya kudu pangerten sebab wong lanang niku ora entuk turu, kudu sregep nyambut gawe, mula sregep wong gawe noko kopi cek ora ngantukan. Mula nek wong lanang kok nek orang rokok kok malah ngantuk ya tukok kira rokok wong itu demi sampean cek oleh mah mangan dadi masih ngerokok ngopi ku ya bot-bote nyambutno gawe wong we beda lu ngono lho tapi nek lu kan ngoten niku tok nggih dadi wong wedok ni bagian angkrem abot ning wong lanang nyenengke babon nang angkrem mungkin lak tetesane apik lho mula nek arep ngerusak napa-napa niku wong wedok sik sing dirusak. Bangsa sebesar apapun nek wong wedoke wis dirusak-rusak. Mula sakniki sampean delok TV niku isine lak wong wedok rusak tok. Iklan truk iku wong wedok hubungane apa truk karo wong wedok? Iklan ban, iklan semen wong wedok. Wong lanang karek komanan iklan loro, Mbak, sampean tak kandhani aku wis trimo. Napa? Iklan mencret karo sirah ngelu. Niku mulo sampean hati-hati nek dirusak pelan-pelan sakniki niku nek ngrusak wong wedok niku saka katok mawon rusak jenenge katok le legin niku rusak sampean nyepit ngeten niki akhire panggul perempuan menyempit begitu menyempit mesti lahire sesar nek wis sekali lahir sesar lahir kedua wis wedi akhire anake mek siti-siti hasilnya nopo bumi sakmene jembare ra ono isine. Lah katok niku ya ora cocok wong niku ora katoke wong Banjarnegara. Negara katoke wong Londo sing awake dawa lurus dinggo sampean ra cocok ting petekol. Bareng saking kepengine nganggo katok lurus, nganggo obat pelang langsing sing siji teko gawa pelangsing sampean ombe pelangsing murahan wetenge lho. Lara mlebu rumah sakit tapi saking kepengine ayu tetep nganggo akhire iso lurus dadi apik to pancen ngono wong wedok nek nganggo ngoten niku apik apik mus ngoten niku tapi mengko terus rumangsa kurang niku tukul napa kurang putih wong niku pakaiane wong londo akhire kulite dibaiklin bareng wis diputihi kok kurang apik meneh wong isih eneng koreng. Koreng itu ku obat penghilang koreng. Koreng hilang, wulune dihilangi si sana kira. Bareng wis wulune hilang, seawak wis putih api. Mosok ora diduduhke wong. Akhirnya nganggo sing, singlet nganggo you can see. Bareng wis you can see nan ketok megol ayune ora umum karek raine rum cocok, raine diklotok. Dadi putih moblong mob, moblong idepe kurang dawa disembung ngebyok ngeb. Ngebyok rambute isih ireng kurang abang diabang ha? Abang akhirnya dadi LKMD londo kok mengdase akhirnya terus kurang dhuwur nganggo sendal jin jinjit akhirnya nganggo kacamata mboten teng mripat tapi teng bun-bun bun-bunan bareng wis ngoten niku apa yang terjadi ra gelem nyusoni ya anak ora gelem ma mana akhirnya anake pasrahke sapi ya ta. Akhirnya wong ngombe susu sapi dikongkon ya emah. Nak sekolah emah. Nak ngaji emah. Emah mah ae. Nak nyaur utang ben. Lah nek wis dandan kaya ngoten niku mesti napa ora gelem ning sawah. Wong dandan ayune ngono kok ning sawah. tapi tetap butuh mangan. Akhirnya sawahe dituku karo pabrik, duwite entek, nyambut gawe neng pabrik, tapi nyambut gawe kok ora enak, arep dodol apa, akhirnya dodol awak. Lha niki mata rantai kebudayaan menghancurkan sebuah bangsa. Mula hati-hati jamiyen. Nek Kanjeng Nabi ora ngendikan almar atau imadul bilat, wong wedok cagake negara. Wong lanang iki ora kanggo beles, kanggone mung ra enak tok. Nek ana kemakmuran isine wong wedok, nek lunga perang lanang. Berarti lanang iki bagian mati tok, lunga perang mati. Dadi tentara sing dikirim lanang, tujuane wong lanang iki mung melindungi wong wedok. Perang mati. Lunga ning sawah wong lanang, iku nek cokot ula mati. Ngojek lanang ketabrak truk mati. Nek wong lanang niki muta mati, muta mati mawon. Mula suwe-suwe wong wedok luwe akeh timbangane wong lanang. Mula sampean sesuk suatu saat akan ana wong lanang siji duwe wedok papat, sampean kudu trimo. Apa arep diwalik sampean sing ning ngarep? Langsung. Oh wong wedok nek krungu lanang wedok telu langsung alergi. Langsung gatel gudigen. Niku teng mriko, tesih teng Arab nek teng mriki dereng wong lanang ya isik edok sitok isik cukup, nggih. Bab niku pilihan arep milih loro ya oleh anggere sing wedok gelem. Tapi nek sing wedok ora gelem ya dono. Soale napa? Sing lanang ra nduwe duit ya ora gelem. Coba nek sing lanang duwite wah mesti gelem. Papat ora apa-apa, kumpulke dadi siji oleh. Nggih ning kula niki termasuk kiai takwa. Kula bojo kula sitok mawon. Kula niki kiai takwa, takut istri tua. Lha niki masyaallah dadi mula wong wedok niku kunci. Mula kula niku ndelok donya niku mung teko wong wedok tok. Ngaji ngeten iki anggere wong wedoke anteng, anake mesti gelem diulang ngaji. Tapi nek anake kok wong wedok babone kok ingak ingi ingak ingi ingak ingi anake neng nggon ngaji ya ingak ingi ingak. Niku rumus karena jasate anak itu instalasinya dari ibu. Mula sing jenenge sawah niku wong wedok. Mula ra ono mupuk kok mupuk pacul niku ra ono sing dipupuk mesti sawah. Mula wedok iku kudu dipupuk seneng ke paringi ilmu sekolahno. Mula ana salafi kok nglarang wong wedok sekolah iku sajane arep ngejak donya dadi rusak. Teng Afghanistan wong sekolah wedok diberontong mati kabeh 130. Iku arep ngejak donya dadi rusak. Lah santri wedok dipondokno cek dadi apik. Ngono lho. Wong lanang sak hebat-hepate wong lanang nek kepengin duwe anak ya mesti golek wong wedok. Ora ana kok wong lanang hebat pengin golek pengin duwe anak golek gedang ora ana. Tetep golek wong wedok. Dadi donya niku partnere niku lanang karo wedok. Nah wong wedok niku sawah, pupuk niku teng sawah, banyu niku teng sawah, mboten teng pacul. Pacul niku mek nganggo diluk tok. Cuk-cuk centelke wisan. Lah mula wong wedok niku sampean kudu belajar, kudu pinter, kudu sekolah. Aja bodoh wong wedok. Wong lanang bodoh ora apa-apa ning wong wedok aja bodoh. Wong lanang bodoh ora berbahaya tapi wong wedok bodoh berbahaya. Nek metu anak ora ngerti carane ngulang. Mung didongengi kancil nyolong timun mawon. Ya anake dadi koruptor. Ora pinter masak, anake mung dikeki jangan bung mawon. Ya gedene rai gedhek iki. Nggih lha niki muga-muga kanthi mukadimah ngaji niki kita sedaya angsal manfaat, kita sedaya angsal ridha saking Allah Subhanahu wa taala. Minangka duwe bangsa awak dhewe duwe rasa syukur, mboten kepengin dadi napa-napa ning tetep mempertahankan bangsa Indonesia. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amah, yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yabagi li jalali wajikal karimi wa azimi sultani. Allahumma akhtim lana bil iman, Allahumma akhtim lana bil khair, Allahumma akhtim lana min qawli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Allahumma akhtim lana husnul khatimah. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal ardha bi nuri syamsika abadan abada. Rabbana zulamna anfusana wa illa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wali abaina ummahatina lima syaikhi masyaikhina wa jaddati wa jaddatina alladhina sabaquna bil iman. Ya Allah maghfir lahum warhamhum wa'afi ma'fanhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum. Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan. Allahumma azil rahmatal maghfirata ala jami'i al-qubur min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irja'a ila rabbika radhiyah fadkhuli fi ibadati wadkhuli jannati. Allahumma ja'alna awladana dhurriyatina wa jami'i talamidana min ahli al-mahlil khair ahli al-ibadah ahli al-Qur'an wa wusulun radhum al-qiyamah binur iman wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إذن الصراط المستقيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.